Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah. Kita telah baca hadis ahad bi'tibar turuk usulhi ilaina. Dia ada sisi jalan-jalan yang menyampaikan kepada kita, ada masyhur, aziz dan gharib. Kemudian sekarang kata beliau rahimahullah ta'ala, wain qasimu bi'tibar rutbah ila khamsati aqsam. Dan hadis ahad terbagi dari sisi tingkatan derajat kepada lima macam. Sahih li dhati, kemudian wadi ghairih ini sahih li ghairi, hasan li dhati, wadi ghairih ini hasan li ghairi, wa da'if. Al-awwal fas-sahih li dhatih ma rawahu 'adlun tamul dhabt bi sanadin muttasilin wa salima min ash-shudhudhi wal 'iddati al-qadihah. Hadis sahih li dhatih adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, yang sempurna dhabtnya. Dhabt di sini nanti ada dhabt sadar, dhabtus sadar, ada dhabtul kitab. Dhabtus sadar yakni dia menjaga apa yang dia dengar dari syekhnya sampai diriwayatkan kepada yang lain. Sebagaimana dia dengar dari syekhnya. Adapun dhabtul kitab, yakni dia menjaga catatannya, apa yang dia catat dari syekhnya, dan dia tunaikan, dia sampaikan kepada yang lain sesuai dengan apa yang ada di kitab. Dan dhabtul kitab itu aqwa, lebih kuat daripada dhabtus sadr, karena al-hifdhu kadang khawana, ya kadang seorang keliru di dalam menyampaikan apa yang disampaikan dengan hafal, berbeda dengan apa yang di buku. Kemudian bisanad dan muttasil, dengan sanad yang bersambung. Jadi masing-masing perawi meriwayatkan dari gurunya dengan anwa' at-talaqqi yang mu'tabar. Nah, talaqqi, tahammul hadis, itu bisa dengan mendengar langsung dari syekh yang menyampaikan hadis, bisa dengan dia membacakan syekh kepada syekh hadis-hadis syekhnya seperti Imam Malik rahimahullah, murid-muridnya biasa para ala Malik. Ya, bisa sebagian menyatakan dengan ijazah syekh membolehkan riwayat-riwayat yang lain. Yang jelas masing-masing rawi yang adil tamud dhabt tersebut menyampaikan hadis dengan sanad muttasil, yakni dia dapat hadis tersebut dari syekhnya dengan anwa' at-tahammul yang mu'tabar. Wa salim min asy-syudz, dan dia hadis tersebut selamat dari syadz. Syadz yakni rawi yang adil yang dhabt thiqah tadi tidak menyelisihi yang lebih kuat darinya atau lebih banyak darinya. Nah, tidak menyelisihi man hu aqwa minhu atau man aktsar minhu adadan. Tidak ada penyelisihan kepada seorang yang lebih kuat atau lebih banyak. Di dalam syarah Al-Baiquniyah, Syekh Ibnu rahimahullah taala menyebutkan juga dua macam yang lainnya, yaitu syad karena sebab mukhalafah usul syariah, hadis yang isinya menyelisihi asal syariah. Yang kedua juga disebutkan di antara yang syad adalah ketika hadis menyisihi satu hadis yang lebih sahih darinya. Contohnya hadis tentang masalah larangan puasa hari Sabtu. La tasumu yawm as-sabt ila ma fardha 'alaikum. Para ulama kita menyatakan hadis ini mu'al, hadis dhaif. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, ketika Rasul bertanya kepada seorang istrinya yang salat di, yang puasa di hari Jumat. Kata Rasul salah satu, apakah kamu puasa di hari sebelumnya? Ya. Kata beliau tidak. Apakah kamu akan puasa besok hari, jadi Sabtu? Beliau bilang tidak. Kata Rasul kalau begitu, ya suruh berbuka. Kamu tidak boleh mengkhususkan Jumat dengan puasa. Ya, syahid, kata beliau rahim dalam syarah Baikuniyah, syahid, syutud itu bisa ada dalam satu hadis tersendiri ketika dalam satu sanadnya seorang perawi meriwayatkan milisi yang lebih kuat, atau dia milisihi satu hadis-hadis yang lain lebih sahih maknanya, atau satu hadis milisihi satu asal syariat yang ma'lum bidarurah minaddin. Qala, yang kelima adalah salima minal illat al-qadiha, selamat dari illah yang qadiha, selamat dari illat yang qadiha yang mencacat di hadis. Ya, illah itu adalah sababun khafi, sebab yang tersembunyi yang yakdah al-hadith, yang zahiru sihah. Illat yang qadiha yani illat, satu sebab yang tersembunyi, bahkan sangat tersembunyi, yang mencacati satu hadis yang zahirnya sahih. Secara kasat mata seorang thalib ulumi ketika meneliti mungkin menganggap itu sahih, terpenuhi hadis sahih, secara sahih, tapi ternyata ada illat yang qadiha. Yang kata Syekh rahimahullahu taala, yattali 'alaiha al-khuffar wan-nuqad, yang bisa mengetahui itu adalah para khuffar, para pakar hadis, tidak sembarang orang. Ilmu illat, ilmu illat. Asyahid, kesimpulannya sahih lidati, terkumpul padanya lima syarat. Yang pertama marahu adlun, yakni ada turawi. Yang kedua tamu dhabat. Yang ketiga adalah sanadun muttasil, diriwayatkan sanad muttasil. Yang keempat adalah salim nasyudud. Yang kelima adalah salima minal illat laqadihah. Misaluhu qaluhu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqih fiddin. Rahu al-Bukhari Muslim. Ini contoh hadis yang terpenuhi padanya lima syarat sahih lidati. Allah rahimahullahu ta'ala, wa tu'rafu sihatul hadis bi umurin thalathah. Dengan apa diketahui kesan satu hadis? Diketahui dengan satu di antara tiga. Al-awwal, an yakuna fi musannafin iltazama fihi as-sihha. An yakuna fi musannafin, hendaknya kitab tersebut, fi musannaf, di satu karya, iltazama fihi sihhata, yang berupaya memuat, berisi hanya hadis-hadis sahih di dalam kitab tersebut, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Namun idza kana musannifuhu mimman yu'tamadu qawluhu fi tashih, dengan syarat ini syaratnya, bukan semata-mata ya satu karya, satu kitab yang penulisnya berupaya untuk hanya memuat hadis-hadis sahih. Itu hanya satu poin. Ada syaratnya itu. Idza kana musannifuhu, jika pengarangnya itu mimman yu'tamad, termasuk orang yang dijadikan sandaran qauluhu, ucapannya fi tashih, dalam mensahihkan hadis. Kasahihai sahihai Bukhari wa Muslim. Enam, si keluar darinya sahih Ibnu Hibban. Ya, keluar darinya sahih Ibn Huzaimah misalnya. Ya, walaupun berupaya mengumpulkan hadis-hadis sahih, tetapi dua kitab ini ya tidak bisa jadikan sandaran sebagai dalil sebagai sahih. Ibn Hibban ma'ruf, beliau tasahul dalam ta'dil. Dia menganggap seorang fiqat pada orang tersebut jauh dari kefiqahan. Sehingga yang dimaksud oleh beliau di sini adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Iya, sahih Bukhari sahih Muslim. Nah, kalau sekarang kita mungkin bisa dibantu juga dengan sahih Al-Musnad mimalasa fi sahihain karya Syekh Abdul Rahimahullah Ta'ala. Sahih Musnad mimalasa fi sahihain karya Syekh Abdul Rahimahullah Ta'ala. Juga Syekh Al-Bani Rahimahullah punya kitab silsilah sahihah juga membantu kita. Qala Rahimahullah Ta'ala athani an yanussa ala sihatihi imamun yu'tamadu qawluhu bitashih. Yang kedua adalah dinaskan, ditegaskan atas kesahihannya. An yanussa ala sihatihi, telah menaskan, menegaskan kesahihannya imamun, seorang imam, yu'tamadu qawluhu, yang teranggap ucapannya bitashih. Walam yakun ma'rufan bitasahul fih, dia tidak ma'ruf, tidak dikenal orang yang tasahul dalam tashih. Seperti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang sering kali dinukil oleh Imam Tirmidzi. Kalau kita baca Sunan Tirmidzi, ya, beliau sering kali menukil ketika meriwayatkan hadis. Beliau katakan, sa'altu Muhammad bin Ismail dan hadal hadis. Aku tanya tentang hadis ini kepada Muhammad bin Ismail, yang maksudnya Bukhari. Dan Muhammad bin Ismail dan Bukhari guru beliau. Dan boleh nukil Imam Bukhari menyatakan hadis ini sahih. Walaupun hadis tersebut tidak ada dalam sahih Bukhari, tetapi disahihkan oleh Bukhari dalam Sunan Tirmidzi dinukil. Ya, disahihkan oleh imam yang mu'tamad walaupun tidak ada dalam Bukhari Muslim. Yang ketiga, an yanzura, an yanzura firwatihi wa tariqati tahrijihim lahu. Ya, melihat para perawinya, diteliti satu persatu. Kemudian bagaimana cara mereka berikan hadis tersebut? Fa'idhamat fi suratul siha, maka lihat penuhi hukum-hukum surat salah satu siha, hukim abisi hati. Ini dilihat tadi, apakah di masyarakat tadi terpenuh atau tidak. Yang ketiga terkait dengan di masyarakat tadi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.